Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Oh, kejepit. Kamu kejepit. Tangannya kena. Saya nama ibu dulu. Iya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amini rabbal alamin. مسألة التعليق بالمشيئة مع الإطلاق قال أنت طارق إن شاء الله ولم يقصد تبركا ولا تعليقا بل أطلق هي baru mulai. بل أطلق فهل يقع الطلاق فهل يقع الطلاق أم لا وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا النووي قال الإسنوي وحكمه أنه لا يقع نه بوانه جنيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسردي عرف أهلا. Qala, kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullahu ta'ala, qala, kalau seandainya ada seorang laki mengatakan anti tariqun insya'allahu walam yaqsud tabarrukan, anti talak, engkau cerai insya'allah, walam yaqsud tabarrukan wala ta'liqan. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang insya'allah dalam dua versi. In qasada tabarrukan, kalau dia adalah orang yang terbiasa mengucapkan insyaallah sebagai bentuk zikir dan juga tabarruk daripada zikir itu sendiri, maka terjadi talak. In anti talikun insyaallah, insyaallahnya sebagai niat tabarrukan karena kebiasaan dia yang sering mengucapkan dan berzikir dengan zikir insyaallah itu. Wa in qasada ta'liq, tapi kalau dia maksud insya Allah itu sebagai ta'liq, sebagai gantungan daripada talaknya, maka talak tidak terjadi. Lianna masyiatullahi qadimatun wa talaquhu hadisatun, kan begitu. Karena masyiatullahnya qadim, sedangkan talak dia baru terjadi. Jadi ta'liq dengan insya Allah tidak terjadi talaknya. Tapi ini contoh baru. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, qala anti taliqun insyaallah, adalah orang laki yang mengatakan anti taliqun insyaallahu, engkau cerai insyaallah, walam yaqsid tabarrukan, orangnya tidak berniat sebagai bentuk tabarruk insyaallah, yang jadi ta'liq talaknya itu tidak diniatkan sebagai tabarruk, wala ta'liqan, tapi juga kagak berniat sebagai ta'liq. Niat tabaruk enggak, niat ta'liq juga enggak. Bal atlaq, akan tetapi memutlakan saja begitu. Kalau bahasa keren sekarang, for no reason begitu. Tanpa ada alasan yang jelas. Emang salah satu bukti bahwa kita manusia itu kadang mengerjakan sesuatu tanpa alasan. Emang makhluk begitu. Bal atlaq, for no reason dia mengatakan demikian, fahal yaqa'u talaq, apakah terjadi talak amla atau tidak. Wa hadhil hala, dan keadaan seperti ini, fi halatil itlaq, yakni ketika orang mengucapkan anti tariqun insya'allahu lam yaqsid ta'liqan wala tabarukan, lam yadhkur harrafi'i, tidak pernah disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, wala Nawawi, dan juga tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Kan ini sesuatu yang memang tidak, hampir tidak bisa terjadi. Karena ketika orang mengucapkan insyaallah dengan kalimat talak itu mesti niatnya antara entah itu memang tabarrukan dia, zikir dia yang terbiasa dengan insyaallah, atau memang sebagai ta'liq gitu. Jadi tidak biasa kalau orang mengucapkan anti talikun insyaallah itu for no reason, itu enggak biasa gitu. Jadi tidak disebutkannya oleh Imam Ar-Rafi'i dalam Syarhul Kabir, juga oleh Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin, karena memang kejadian ini minan nadir. Jadi nadirnya tuh nawadir gitu. Emang jarang, hampir enggak pernah terjadi. Karena kalimat talak tuh bukan kalimat yang sembarang, maka ucapannya tuh perlu ada niat. Maka ketika disandingkan dengan insyaallah, orang tuh mesti niat tuh. Niat antara ta'liq atau tabarruk gitu. Makanya tidak disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i wal Nawawi karena hal ini memang jarang terjadi. Qala al-Isnawi, kata Imam Isnawi, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ustaz Amr Abdullah. Qala al-Isnawi, kata Imam Isnawi, hukmuhu wa hukmuhu, dan hukum orang yang mengucapkan ta'liq insyaallah ala al-itlaq tanpa niat tabarruk dan juga tidak niat sebagai ta'liq, annahu la yaqa', bahwasanya itu tidak terjadi talak. Tapi enggak benar, bukan enggak benar ya, bukan mu'tamad. Ini mu'tamad di, kalau dari apa yang dijelaskan sebelumnya tentang niat tabarruk tidak terjadi talak, kalau niat tabarruk terjadi talak, kalau niat ta'liq tidak terjadi talak, maka orang yang mengucapkan secara mutlak tanpa niat keduanya itu terjadi talak itu. Sebagaimana orang niat tabarruk aja terjadi kan. Niat tabarruk aja terjadi apalagi enggak. Di footnote-nya ada nih. Al-mu'tamad annahu yaqa'u fi halatil itlaq. Pendapat yang mu'tamad annahu yaqa', bahwasanya talak terjadi dalam keadaan orang mengucapkan insyaallah for no reason. Qala al-Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ni Tuhfatul Muhtad, wa kadza in atlaq, begitu juga kalau memang dimutlakkan terjadi talak khilafan lil Isnawi, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Isnawi gitu. Jadi Imam Taqidin Al-Isni hanya mengutip pendapat Imam Isnawi, sedangkan pendapat yang lain tidak dikutip begitu. Mungkin pendapat Imam Isnawi ini yang didukung oleh Imam Taqidin Al-Isni rahimahullahu taala. Walaupun yang mu'tamad adalah talaknya terjadi. Fa'idah. Idza farra'na 'ala al-madhhab. Kalau kita farra'na, kita farra'na. Far itu kan artinya dicabang, diurai. Jadi kita hasilkan cabang masalah dari uraian apa yang ditetapkan oleh madhab. Madhab itu mengatakan ta'liq dengan insyaallah, in qasada tabarruk terjadi, kalau qasada ta'liq tidak terjadi. Kalau kita urai, kita lahirkan masalah, kita membuat cabang masalah baru dari pendapat madhab ini, anna qawlahu, bahwasanya perkataan insyaallahu ta'ala, la yaqa' ma'ahu talaqun bisyurutih, tidak terjadi talak bisyurutihi, dengan syaratnya. Syaratnya tadi ucapannya diucapkan dengan niat at-ta'liq dan dengan syarat-syarat yang lain. Kadzalika aidan, maka begitu juga al-istithna'u yamna an iqadat ta'liq, bahwasanya pengecualian al-istithna yamna itu mencegah in iqadat at-ta'liq, mencegah terjadinya ta'liq. Jadi sebenarnya istisna dalam kalimat talak dan juga ta'liq itu punya fungsi yang sama. Jadi istisna berfungsi ta'liq, ta'liq juga berfungsi sebagai istisna. Maka yang dihukum dalam ucapan talak yang ada ta'liq atau istisnanya adalah ta'liqnya gitu. Kalau ta'liqnya tidak terjadi ya berarti talaknya tidak terjadi. Istisnanya juga demikian. Kalau memang terjadi itu yang diistisnakan, maka tidak terjadi talak. Jadi intinya istisna dengan ta'liq itu sama hukumnya, dia yang mempengaruhi terhadap ucapan talak seseorang. Tapi sekali lagi ya, saya dari kemarin bilang ini tidak pernah atau mungkin jarang terjadi bagi pasangan Indonesia. Pasangan Indonesia hampir nggak pernah terjadi ngomong kalau talik mungkin ya begitu. Kalau talik ya, tapi kalau dengan masyiah insya Allah tuh hampir kagak ada. Hampir nggak ada. Gue talak lu insya Allah gitu, nggak ada gitu. Tapi kalau talik mungkin terjadi. Lo kalau main ke rumah mak lu lagi kagak izin, gue talak. Nah itu talik tuh. Itu terjadi. Tapi kalau taliknya dengan insya Allah tuh hampir nggak pernah. Nggak pernah ada orang Indonesia gitu. Ya kalaupun ada, dia habis ngaji kifayatul akhir kayaknya begitu. Wah. Wakakaulihi, maka talik dengan istisna tuh punya fungsi yang sama, sama-sama menggantungkan kalimat talak dengan istisnanya itu, dengan taliknya itu. Maka kalau kita urai, bikin cabang masalah dari pandangan mazhab yang sudah kita lewati, bahwa namanya istisna dengan talik tuh punya fungsi yang sama. Yamna in iqadat talik, anta kakaulihi anti talikun inda khaltid daura. Insyaallah. Anti taliqun in dakhalti dar. Engkau kamu talak, engkau saya talak in dakhalti dar. In dakhalti darnya dari jadi ta'alik. Tapi dibarengi dengan istisna. Istisnanya insyaallah gitu. Anti taliqun in dakhalti dar insyaallah. Sama kejadiannya bahwa talak ini tidak terjadi karena taliknya diberi istisna dengan insya Allah. Engkau kalau kamu masuk rumah saya talak ya insya Allah. Ah gitu. Jadi kalimat taliknya diberi istisna lagi, diberi istisnanya dengan insya Allah. Maka insya Allah ini membuat kalimat taliknya menjadi tidak terjadi. Sama hukumnya, jadi istisna dengan ta'alik punya fungsi yang sama. Maka kalaupun ada ta'alik yang diistisnakan, sama juga hukumnya bahwa itu mencegah terjadinya akad, terjadinya ucapan tersebut. Wa yamna'u aidan al-itq, dan itu juga sama terjadi dalam hal pembebasan budak. Jadi kalau orang punya budak kemudian dia ngomong anta hurun ba'da'in mutu insyaallah. Jadi mau diucapkan kalimat tadbir. Tadbir itu mudabbar. Jadi budaknya bakal merdeka kalau dia meninggal. Kalau gue meninggal lu merdeka insyaallah. Tapi maka insyaallah. Nah insyaallah itu kan jadi ta'alik juga. Jadi istisna. Maka itu akad tadbirnya tidak terjadi. Tidak sah. Begitu. Kaqaulihi seperti perkataan seorang tuan kepada budaknya. Tahurun insyaallah, engkau merdeka insyaallah. Insyaallah jadi istisna, maka enggak terjadi itu. Wa yamna'in iqadan nadri wal yamin, maka begitu juga tidak terjadi istisna itu mencegah terjadinya nazar dan juga sumpah. Nazar itu ijabu kurbatin bisiwa. Kalau yamin itu tauqidil amri, tauqidil amri bil qasam, atau apa namanya, nazar itu dengan sumpah. Kalau nazar itu mewajibkan ibadah dengan ucapan nazar. Kalau yamin itu sumpah, menguatkan apa yang dikatakan dengan kalimat al-a'zham, dengan kalimat sumpah. Wallahi tallahi billahi. Jadi bedanya kalau yamin itu untuk menguatkan, untuk meyakinkan bahwa sesuatu yang disumpahkan itu terjadi. Kalau nazar itu kan mewajibkan ibadah yang sunnah. Ini nazartu, wallahi nazartu gitu. Dengan kalimat sumpah juga atau dengan kalimat nazar. Ada orang bernazar ingin melakukan apa namanya puasa Senin. Maka puasa Senin yang tadinya sunnah jadi wajib karena dinazarkan. Tapi ngomong insya Allah. Ntar nih kalau Indonesia menang besok Senin ane nazar ane puasa insyaallah. Ha gitu. Insyaallahnya sama terjadinya sebagaimana dalam talak. In qasada tabarruk, kalau niatnya sebagai tabarruk karena memang dia terbiasa dengan kalimat insyaallah, jadi itu nazarnya. Tapi kalau memang dimaksudkan sebagai talik enggak terjadi. Yamin juga sama. Wallahi Demi Allah. Ini maulid ini bakal gua datengin nih Ustadz Fulan insyaallah. Ah, ada kalimat insyaallahnya. Insyaallahnya itu sebagai apa nih? Apakah sebagai ta'liq atau sebagai tabarruk? In qasada tabarruka, kalau dia niatnya tabarruk, jadi itu sumpah. Maka ketika hari H datang dia enggak bisa mendatangkan apa yang diucapkan ketika sumpah. Kafarat kan gitu, kafarat. Tapi kalau memang niatnya insyaallah itu ta'liq, enggak terjadi sama sekali. Wa yamna sihatal bay, begitu juga mencegah terjadinya jual beli. Wasairit tasarrufat, dan seluruh jenis transaksi yang diikat dengan insyaallah. Karena ijab dan qabul itu sebagai bentuk pengungkapan apa yang dalam hati, yaitu keridhaan. Ijab dan qabul itu sebagai bentuk pengungkapan apa yang dalam hati, yaitu keridhaan atas jual beli. Maka dia tidak bisa dengan kalimat masyiah. Kalimat masyiah itu jadinya istisna, pengecualian. Gitu. Pak Ji, bisa gak kirimin kol 2 truk? Gitu. Nanti saya bayar setelah ininya sampai insya Allah. Gitu. Jadi insya Allahnya niatnya apa tuh? Kalau niatnya tabaruk jadi. Tapi kalau niat, kalau jual beli ait dan juga sumpah, biasanya insya Allah itu maksudnya sebagai tabarruk daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah, kan begitu. Itu daripada apa yang kita bahas dari kalimat insya Allah, istisna. Ucapan talak dengan istisna insyaallah itu intinya dua. In qasada at-tabarruka, kalau dia niatnya tabarruk jadi talak. Wa in qasada ta'liq, tapi kalau niatnya sebagai ta'liq dari ucapannya tidak terjadi talak. Wa in atlaqa bila qasdin, tapi kalau dia ucapkan itu tanpa maksud, bila qasdin tanpa maksud, dan itu mutlak for no reason, maka terjadi talak. Begitu. Itu inti daripada apa yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala, kemudian perkataan Imam Abi Syuja rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa yasihu ta'liquhu bisifati wa syart, dan sah yang namanya ucapan ta'liq talak itu bisifati dengan sifat, wa syarti dan juga dengan syarat. Jadi ucapan ta'liqnya dengan sifat, dengan sesuatu yang sudah terjadi, atau dengan syarat. Jadi itu sah. Kata Imam Taqiyuddin Alaihissalam rahimahullahu taala, ini penjelasannya, kama yasihu tanjiza at-talaqi, sebagaimana boleh dan sah ucapan talak dengan tanjiz. Tanjiz itu terjadinya talak seketika itu, namanya tanjiz. Jadi dia ucapkan talak halan untuk terjadi saat itu juga. Jadi tanpa ada talik, atau kalaupun talik, taliknya yang langsung terjadi. Jadi boleh kita mengucapkan talak, maksudnya sah terjadi itu talak dengan ucapan tanjiz yang menyebabkan talak terjadi seketika itu juga. Kadzalika yasihu ta'liqu. Maka kalau boleh talak ditanjiz, dijadikan langsung seketika itu ketika ucapan terucap, yasihu ta'liqu, tapi boleh juga diucapkan dengan ta'liq, dengan gantungan. Wasta'nasal ashabu, ista'nas. Ista'nas itu kan kalau ada ada teks dari Allah, aqimus shalah, kan gitu. Aqimus shalah. Aqimus shalah itu kan artinya dirikanlah salat. Wastadal, gitu. Ulama menjadikan ayat itu sebagai dalil. Jadi beristidlal karena teksnya sangat eksplisit. Tapi kalau istisnas itu punya makna sama seperti istasyar. Istasyar itu ngambil isyarat. jadi teksnya tidak memberikan tidak memberikan mantuk, tidak memberikan mantuk secara langsung, tapi ulama mengambil itu sebagai anis, sebagai pendamping dari fatwa mereka, gitu. Mudah-mudahan paham, gitu. Jadi kan ada teks yang eksplisit mantuk. Secara mantuk memang dimaksudkan untuk haramnya zina, wala taqrabu zina, itu. Tapi ada teks yang syariat tidak memberikan teksnya secara langsung, tapi dari ayat itu, dari hadis itu, ulama membuat fatwa dalam masalah yang tidak dilangsungkan teksnya daripada itu. Jadi mereka mengambil istisnas. Jadi apa ya? Istisna itu ngambil intisari kalau bahasa kitanya gitu. Wasta'nasal ashabu lidzalika, dan bolehnya terjadi talak tanjis dan juga terjadi talak ta'liq itu diistisnaskan oleh sahabat Asy-Syafi'iyah. Lidzalika dalam masalah itu biqauli sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna inda syurutihim. Kan kagak ada teks langsungnya tentang ta'liq atau tanjis. Ulama ngambil dalil bolehnya ta'liq, bolehnya tanjis itu dengan al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan syarat yang sudah dia tetapkan sendiri, gitu maksudnya. Oh, berarti dari teks itu kita bisa jadikan dalil bahwa orang yang mentalak istrinya dengan ta'liq berarti dia memberikan syarat atas talak yang tersebut. Oh, berarti terjadi, gitu maksudnya. Itu namanya isti'nas. Teksnya tidak memberikan makna secara eksplisit, tapi diistisnaskan. Waqasuhu 'alal idki, dan mereka para ulama ashabu syafi'iyah mengkiaskan itu dengan pembebasan budak. Fa innal idqa warada bitadbiri, sedangkan sesungguhnya yang namanya pembebasan budak warada bitadbir dalam masalah ta'liq. Al-mu'minuna inda syurutihim, teksnya Nabi, mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka sendiri. Salah satu bentuk al-mu'minuna inda syurutihim dalam masalah pembebasan budak adalah tadbir, yaitu memberikan janji bebas terhadap budak ketika dia wafat. In mutu, nanti kalau saya meninggal, anta merdeka, gitu. Wa huwa ta'liqul idki bil maut, yaitu ta'liq menggantungkan pembebasan bil maut dengan kematian. Wa talaq wal itaq, dan yang namanya talak wal itaq dan juga pembebasan, yataqarabani, itu saling berdekatan, fi katsiri minal ahkam, dalam banyak masalah. Karena memang dia bentuknya ucapan. Jadi terjadinya suatu hukum yang didasarkan dengan ucapan yang punya kuasa atas itu. Gitu. Talak kan yang punya kuasa suami, kan gitu. Wal ma'na, pembebasan budak yang punya kuasa tuannya. Wal ma'na fi dhalika, dan maknanya annal mar'ata qad tukhalifu az-zawja fi ba'di maqasidih. Makna daripada apa yang disebutkan oleh teks paragraf pertama Imam Taqiyuddin al-Isni, annal mar'ata, bahwasanya perempuan, qad tukhalifu az-zawja, dia bisa jadi menyelisih suaminya, fi ba'di maqasidihi, di sebahagian daripada maksudnya si suami, wa yakrahu talaquha. Jadi kadang tuh istri punya sesuatu yang suami tuh enggak pengen begitu. Jadi suaminya pengen ke kiri, istrinya pengen ke kanan. Wa yakrah, dan suaminya tuh enggak demen talaquha. Suaminya tuh sebenarnya tidak ingin membuat mentalaknya. Likauni talaq, karena memang talak adalah abghadul mubahat ilallah, yaitu perkara mubah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak bilang makruh aja sekalian? Makanya ulama bilang hukum talak itu aslinya bukan makruh, tapi khilaful aula. Khilaful aula, bukan makruh. Hukum asli talak hukumnya khilaful aula, abghadul halal. Dia halal tapi enggak disukai. Gitu. Karena hukum aslinya nikah adalah sunnah, maka kebalikan daripada nikah, yaitu mengikat suami istri, yaitu terurainya namanya lawan dari sunnah. Lawan dari sunnah itu khilaful aula, bukan makruh. Kalau makruh itu ada teks larangan, Dan sepanjang yang kita tahu tidak ada teks larangan untuk talak. Tapi itu terjadi. Nabi Muhammad melakukan itu. Makanya disebut abghadul halal. Halal sih. Orang kagak ada teks larangannya. Tapi kagak disukai kan gitu. Dan ini berhubungan dengan hukum nikah itu sendiri. Hukum asli nikah kan sunnah. Maka terurainya lawan daripada nikah yaitu lawan dari sunnah yaitu khilaful aula. Jadi sebenarnya si suami juga enggak demen untuk mentalaknya. Tapi ada beberapa hal yang suami berbeda sama istri. Gitu. Walakinnahu yarju muwafaqataha. Dan dia ingin, si suami itu pengen untuk si istri sepakat dengan apa yang dia pengen. Fayu'allik talaqaha. Maka dia ta'alik talaknya. Jadi ditalak dengan ta'alik itu supaya istri kagak begitu. Gitu. Suami kagak demen istrinya main terlalu sering ke rumah iparnya misalnya. Maka, tapi dia masih pengen sama istrinya. Neng, abang gak suka kalau Neng main ke rumah adik kamu. Nah, adik kamu tuh gini. Udah pokoknya ginilah. Mulai hari ini kalau Neng main lagi ke rumah adik Neng, abang talak. Ah gitu. Jadi sebenarnya suaminya itu gak demen berpisah, gak suka dengan mentalaknya, tidak ingin mentalaknya. Tapi ada beberapa hal yang istri itu kagak pernah sepakat sama suami. Suami pengen istri sepakat. Maka diancemlah dia dengan talak. Cuman talaknya pakai ta'lik begitu. Jadi talak-talik itu fungsinya agar si istri tidak nusyus sebenarnya begitu. Maka biar gak nusyus, ini kan ancamannya nusyus itu berhenti nafkahnya. Sial-sialnya talak terjadi kan begitu. Suami masih pengen gitu. Jadi syariat adanya talik-talak tuh fungsinya buat itu sebenarnya. Bukan emang benar-benar buat talak begitu. Jadi talik itu fungsinya agar si istri bisa sepakat dengan suami dalam beberapa hal yang dia inginkan. Agar tidak terjadi nusyus gitu. Walakinnahu yarju muwafaqataha fayu'allik talaqaha bifi'li ma yakrahu. Maka dia gantungkan talaknya itu bifi'li ma yakrahu dengan pekerjaan yang si suami benci. Suami benci kalau istrinya main ke rumah adiknya. Kamu kalau main ke rumah adik kamu, saya talak. Ya begitu, supaya si istrinya kagak main situ lagi. Au taraka ma yuridu. Atau dia ditalak digantungkan dengan pekerjaan. Pekerjaannya itu meninggalkan sesuatu yang dia inginkan. Fa in tarakat ma yakrahuhu, kalau si suami kalau si istri meninggalkan apa yang dibencinya, au fa'alat ma yuridu, atau dia mengerjakan apa yang diinginkan oleh suaminya, fadzaka, maka jadilah itu. Ya maksudnya jadi enggak terjadi talak begitu, tetap terjaga hubungannya. Wa illa, maka kalau tidak terjadi, artinya si istri mengabaikan apa yang ditalik oleh suaminya, fahiya mukhtaratun, berarti dia adalah mukhtar, dia sukarela, dia punya pilihan ditalak, dia punya pilihan, lu mau ditalak apa kagak, lu suami lu bilang kagak demen dia main ke rumah adik lu, dia talak lu dengan talik itu, ya lu sekarang tinggal lu punya pilihan, lu mau main ke rumah adik lu ditalak, atau lu berhenti lagi main ke rumah adik lu biar suami lu, biar hubungan suami lu tetap terjaga gitu. Fahiyya mukhtaratun litolang. Kadza qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi maksud daripada ta'alik talak bukan mentalak. Tapi maksud daripada ta'alik talak itu menjaga hubungan suami istri agar tetap terjaga. Karena ada hal yang dibenci oleh suami dan itu dilakukan oleh istri. Maka ditaliklah talaknya dengan pekerjaan tersebut. Begitu. Wa fihi munaza'atun min jihati anna al-ma'na alladhi dhakarahu yaqtadi wujud at-ta'liq. Wa fihi, dan dalam uraian ini munaza'ah, terjadi pertentangan. Min jihat, dari sisi anna al-ma'na alladhi dhakarahu, bahwasanya maksud apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i yaqtadi wujud at-talaqi 'inda wujudihi ila 'inda 'adamihi. Wala farqa bil farq wala qaila bil farq. Ya gimana nih kalimat? Annal ma'na alladhi dhakarahu yaqtadi wujud at-ta'liq. Bahwa makna tujuan daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i yaqtadi itu punya makna, punya indikasi wujud at-ta'liq terjadinya apa yang digantungkan tersebut inda wujudihi, ketika itu ada, wala inda adamihi, bukan ketika itu tidak ada. Wala qaila bil fa'rik, wala qaila bil farq, dan tidak ada yang mengatakan berbeda. Wa aidan fal qiyasu ala itqi mamnu', maka kias terhadap pembebasan budak mamnu'. Fa innahu, oh maksudnya ya. La inda adamihi wala qaila bil fa'r, wala qaila. Jadi maksudnya sebenarnya ini bahwasanya pembebasan budak dengan talak itu, talak tak talik talak itu beda. Fa innahu ziddu, karena yang namanya pembebasan budak itu tadbir maksudnya itu berbeda dengan ta'alik talak. Li annal itqa mahbub. Oh. Karena maksud daripada ta'alik itu kan sebenarnya sama ya. Ta'alik dengan tadbir. Tadbir itu maksudnya biar dia bebas. Begitu. Maksudnya biar ta'aliknya, oh iya. Jadi kalau tadbir itu yang dimaksudkan ta'aliknya terjadi, maka dia bebas. Tapi kalau ta'alik, ta'alik talak yang dimaksudkan itu jangan terjadi, supaya dia tetap istri begitu. Maka menyamakan ta'alik talak dengan tadbir itu enggak bisa, karena tujuannya beda. Tujuan ta'alik itu agar ta'aliknya tidak terjadi. Tujuan tadbir agar tadbirnya terjadi. Li'annal itqa mahbub, karena yang namanya pembebasan itu disukai. Mahbubun mahbubur rabb, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fana sabai ayuwasi afihi bitta'alik, maka cocoklah ayuwasa, ma diluaskan itu maknanya, maksudnya diluaskan artinya diberi keluasan untuk orang-orang, untuk gue sih pengen bebasin dia, cuman gimana ya, belum yang bebasin sampai mati aja gitu, maksudnya ente mati dia bebas gitu, gue sih pengen bebasin dia, cuman gue butuh dia kan budak gue gitu. Oh nggak apa-apa, bisa kok. Bisa ente bebasin dia selagi ente enggak butuh. Kapan ente enggak butuh? Pas ente mati. Ya udah, talik aja make kematian gitu. Namanya tadbir. Wa talaqu marbudur rabb, sedangkan talak ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Fala yunasibuhu dzalika, maka tidak cocok dengan talik gitu. Jadi maksudnya kalau ditalik kan emang ya kalau terjadi jadi talak. Maunya kan jangan kan. Walihadza ruwiya, maka karena ini juga diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma khalaqallahu ala wajhil ardi abghadu ilaihi min at-talaq. Kata Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma khalaqallahu ala wajhil ardi, tidaklah Allah menciptakan di atas muka bumi ini, abghadu ilaihi, yang paling dia benci, minat tolak, daripada talak. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan untuk manusia yang dibenci, yaitu adalah talak. Dan ia satu-satunya. Begitu. Wallahu alam idza arafta hadza fa'alam, kalau kalian tahu ini, fa'alam ketahuilah, anna ta'liqa bis sifati wasyarti babun muttasi'un jiddan. Insyaallah ini besok, mudah-mudahan sehat semua. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para masyayikh, para buya, para kiai, para asatid, termasuk teman-teman sajian muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jangan pribadi di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.